Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan masih seputar membantah tuduhan orang-orang Syiah Rafidah bahwa para sahabat, terutama Abu Bakar, yang membuat-buat hadis la nuwarisu, kami para nabi tidaklah mewariskan harta, ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah. Ini untuk kaum muslimin. Apakah benar hadis tersebut dibuat-buat oleh Abu Bakar, dibuat-buat oleh sahabat? Itu semua adalah kedustaan. Nanti akan kita sebutkan bahwa yang meriwayatkan dan mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi mengatakan la nuwarisu ma tarakna sadaqah, kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan dari harta itu bernilai atau sebagai sedekah. Ternyata ketika Nabi mengatakan seperti itu, banyak dari para sahabat Nabi yang mendengarkannya. Bahkan di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Seandainya itu adalah buatan Abu Bakar untuk menguasai harta Rasul alaihi salatu wasalam, tentu para sahabat yang lain tidak akan pernah mendengar dari Nabi seperti itu. Namun mereka, para sahabat, mengakui bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan seperti itu, bahwa apa yang Nabi tinggalkan dari harta tidak dibagi-bagi sebagai warisan, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini adalah di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi para nabi, para rasul, mereka itu manusia. Ketika datang pada mereka ajal kematian dan mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, harta yang mereka tinggalkan itu tidak dibagi-bagi sebagai harta waris, namun dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan kaum muslimin. Itu yang dimaksudnya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ucapan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam? Di mana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam selalu memohon kepada Allah SWT agar diberi keturunan. Sampai beliau itu sudah tua, rambutnya sudah memutih, tubuhnya pun sudah mulai melemah, namun tidak pernah beliau itu tidak pernah kecewa dari memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah untuk diberi keturunan. Nabi Zakaria mengatakan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Di mana keturunan tersebut ya Allah akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Yaqub julukannya adalah Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan Yaqub. Nabi Zakaria termasuk dari nabi-nabi Bani Israel. Nabi Zakaria termasuk dari nabi-nabi Bani Israel. Jawabannya bahwa di sini bukan yang dimaksud Nabi Zakaria meminta kepada Allah keturunan yang akan mewarisi hartanya, bukan. Namun mewarisi kenabian. Mewarisi kenabian yang akan melanjutkan apa yang Nabi Zakaria telah awali atau lakukan dari menebarkan agama. Jadi mewariskan kenabian dan dakwah, ajakan kepada agama Allah, bukan mewariskan apa? harta. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan disebutkan secara gamblang bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bahwa apa yang kami tinggalkan itu sedekah dan tidak dibagi sebagai waris, ternyata didengar oleh para sahabat yang banyak. Di antaranya adalah para sahabat-sahabat senior, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Az-Zubair, Sa'ad, ini para sahabat senior. Tidak terkecuali Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas. Lalu dari mana orang-orang Syiah Rafidhah dengan kejinya menuduh Abu Bakar itulah yang membuat-buat hadis sehingga Fatimah dan keluarganya terhalangi dari mendapatkan harta warisan Nabi. Sama sekali Abu Bakar tidaklah mengambil harta Nabi untuk dimiliki pribadi, tapi betul-betul karena memang Rasul mengatakan seperti itu untuk kemaslahatan muslimin. Dan dikelola dengan baik. Bahkan Abu Bakar pun memberikan haknya keluarga Nabi, haknya Fatimah. Bisa jadi pemberian dari pemerintahan Abu Bakar dan Fatimah lebih besar daripada kalau Fatimah seandainya mengambil warisan yang ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang Nabi tinggalkan di harta sedikit sekali. Ya. Ada bighal, ada pedang, sedikit tanah juga enggak terlalu banyak. Karena beliau alaihi salatu wasalam seorang yang dermawan. Apa yang beliau miliki tidak lama kecuali beliau bagi-bagi untuk kaum muslimin. Beliau ketika menjelang wafatnya, ketika haji wada, haji perpisahan, beliau berkorban dengan 100 unta. Berkorban dengan 100 unta. Beliau sembeli dengan tangan beliau yang mulia 63 unta, selebihnya beliau wakilkan kepada sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah alaihi salatu wasalam kalau memiliki sesuatu tidak lama itu kecuali sudah diberikan kepada keluarganya, kepada para sahabat. Beliau orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Beliau kalau memberi pemberian, pemberian yang tidak takut fakir. Dahulu ada beberapa tokoh yang mereka baru masuk Islam, mu'alaf yang imannya masih lemah, diberi oleh Nabi alaihi salatu wasalam kambing satu lembah. Banyak sekali, ribuan kalau sekarang. Ribuan kambing. Sampai pun orang kaya kalau diberi harta sebanyak itu pun mau. Besar sekali pemberiannya, maka dia dengan membawa kambing tersebut mengatakan kepada kaumnya, ya kaum, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu kalau memberi itu sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Pemberian yang tidak takut fakir. Lihat di antara faedah Rasul. Terkadang memberi mereka para mu'allaf pemberian yang banyak, agar mereka kuat imannya dan agar mereka itu mengajak kaumnya kepada Islam. Harta bisa dicari, tapi ini mumpung sebagai sarana untuk melunakkan orang pada hidayah. Pakai sarana itu. Karena umumnya orang akan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Disebutkan dahulu, jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah waktu itu membagi-bagi harta sampai habis. Kemudian masuk orang-orang Badui, orang-orang pedalaman mendesak, meminta pada Nabi. Ya. Kata Nabi, sudah habis apa yang ada di tangan saya. Ya, kalau saya masih memiliki harta, walaupun sebanyak pohon-pohon yang ada di pedalaman ini, akan saya berikan kepada kalian. Sehingga kalian tidak akan dapati saya orang yang pelit dan bukan orang yang dusta. Saking jeleknya sifat orang-orang Badui, burdah pakaian atasnya Nabi dirampas oleh mereka. Ketika mereka datang ternyata sudah habis, apa yang ada di tubuh Nabi bahkan dirampas. Ini kan jelek sekali ya sifat mereka. Kata Nabi, tolong kembalikan. Kembalikan kain itu. Demi Allah, kalau seandainya di tangan saya masih ada harta sebanyak pohon-pohon yang ada di sini, akan saya berikan kepada kalian. Artinya sikap yang tidak benar ketika Rasul sudah jelas-jelas mengatakan sudah habis. Kok sampai mereka merampas pakaian dipakai, itu kan adabnya jelek sekali kan. Apa gak mudah, gak paham. Bahkan pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam diberi oleh seorang Badui satu ekor unta. Satu saat orang Badui tadi dibalas oleh Nabi dengan dikasih 6 unta. Belum terima orang tadi. Ya Allah, orang dulu pernah ngasih satu unta, suatu saat diberi 5 atau 6 unta. Bayangkan, banyak kan? Kok orang ini enggak puas? Kenapa? Mungkin dia pernah dengar kok ada orang dikasih 100 unta, ada orang dikasih sekian. Ya subhanallah, tergantung siapa orangnya dikasih seperti itu oleh Nabi. Sampai hampir Nabi setelah itu tidak mau menerima pemberian kecuali dari orang-orang tertentu yang Nabi tahu bahwa mereka itu ya kalau memberi bukan punya niatan seperti ini. Ya, ada orang Badui dahulu memberi satu ekor onta. Suatu saat Nabi ingin membalas kebaikannya, memberi 6 onta, belum terima orang tadi. Padahal sudah luar biasa ya. Luar biasa. Ahibati billahi rahimani wa rahmatullah. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula para sahabat, harta ada di tangan mereka tapi hati mereka tidak bergantung pada harta. Inilah zuhud terhadap dunia. Bukan menjadikan harta dunia ini sesuatu yang menjadi seorang terikat hatinya dengannya. Harta dijadikan jembatan untuk melakukan atau menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf misalnya, paling kayanya sahabat. Harta yang dimilikinya untuk kebaikan. Luar biasa. Lebih sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam yang sangat perhatian pada keluarga Nabi, sahabat Abdurrahman bin Auf, karena memang hartanya melimpah. Sampai-sampai pada satu hari Aisyah Ummul Mukminin bertemu dengan putranya Abdurrahman bin Auf. Aisyah mengatakan, "Sakallahu abaka salsabila." Semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air salsabil. Sebuah mata air ada di sorga. Doa yang baik dari Aisyah untuk anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf Di mana Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Nabi yang sangat perhatian dengan apa? Keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Saya bentuk terima kasih kepada keluarga yang telah berbuat baik. Aisyah mendoakan, sakallahu abaka salsabila. Semoga Allah memberi minum ayahmu dari sumber air salsabila ada di surga. Ahibati billahi rahimani wa rahmatullah. Jadi tuduhan bahwa Abu Bakar itulah yang membuat-buat hadis adalah tuduhan yang dusta. Nah, seperti itu. Seperti itu agamanya orang-orang Syiah Rafidhah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Dan bahwa yang namanya kedustaan pasti akan tersingkap. Baik cepat atau lambat. Dan bahwa yang namanya al-haq Allah SWT akan tampakkan yang hak dan yang batil. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, beliau berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan apa yang dimilikinya demi Islam. Itu saja tidak lepas daripada disakiti, tidak lepas dari difitnah, tidak lepas daripada digunjing. Tentu yang lainnya tidak akan mungkin lepas dari itu. Mereka orang-orang yang baik saja ya tidak lepas dari gunjingan, tidak lepas daripada fitnahan. Ini tentu hiburan bagi kita bahwa ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, kita ini memang ya tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Mereka orang-orang dijamin masuk dalam surga, orang-orang yang baik, perjuangannya sudah tidak perlu dipertanyakan. Toh demikian mereka diuji dengan adanya orang-orang yang ya mulutnya itu kotor, hatinya itu apa, dipenuhi oleh api kebencian. Hal seperti itu adalah bagian hidup yang harus dilakoni. Hal itu adalah bagian hidup yang harus dilakoni, dan itu tidak akan menjatuhkan nama orang-orang hebat tersebut. Bahkan orang-orang yang fitnah, orang-orang yang mulia tersebut, itulah yang justru ya, kalau mereka punya kebaikan berarti telah menghadiahkan pahala kepada orang-orang difitnahnya. Kalau mereka tidak punya kebaikan, naudzubillah, mungkin di yaumul kiamah kesalahan orang-orang yang difitnah ya itu akan ditimpakan kepada mereka yang fitnahnya. Tentu di balik musibah ada nikmah. Di balik daripada ya seorang menahan diri daripada ya ejekan dan celaan orang yang mencela yang tidak ada hujahnya, dia bersabar, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya musibah disabari saja. Dengan itu musibah tadi akan berubah menjadi nikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya ada kebaikan yang banyak. Padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Qala Syekh Habibullah Ta'ala, muallif kitab Al-Wasaya, Syekh Al-Faqih Habibullah Ta'ala, wa sanara al-ana riwayat al-Bukhari allati biha tasrih min Ali wa Abbas radhiyallahu anhuma fi musyarakati Abi Bakr fi hadhihi riwayah. Mari sekarang kita akan melihat riwayat al-Imam al-Bukhari yang padanya ada penegasan dari Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan keduanya juga sama-sama meriwayatkan hadis bahwa apa yang Nabi tinggalkan tidak dibagi-bagi sebagai waris, persis seperti Abu Bakar meriwayatkan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti apapun cahaya al-haq ditutup-tutupi, dan para pembawanya mereka dijelek-jelekan. Yang ma'al-haq pasti ditolong oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami pasti mereka akan menang. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang beriman yang bersamanya dalam kehidupan dunia ini dan ketika nanti berdirinya para saksi yang di yaumul qiyamah. Ya, sejarah umat Islam memang panjang. Dari diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam sampai saat ini, berbagai macam pernak-pernik dalam perjalanan umat ini semuanya tentu dijadikan ibrah dan pelajaran. Sehingga para ulama, terutama ulama sejarah, mereka membukukan peristiwa-peristiwa penting agar ini dijadikan sebagai apa? Pelajaran. Di sisi lain juga agar umat ini tahu perkembangan umat dari waktu ke waktu. Banyak sekali kitab sejarah dari zaman Nabi sampai misalnya zaman Ibnu Katsir di abad ke-8. Seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan sampai abad ke-12 Hijriah kurang lebih. Ada kitab dari zaman Nabi sampai abad ke-12. Ada kitab namanya Syadaratul Dhahab karya Ibnu Imad Al-Hambali, 8 juz dalam 4 jilid besar. Kita buka lembaran demi lembaran, kita dapatkan perkembangan umat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Agar kita tahu ya, bahwa umat ini melalui perjalanan yang panjang. Pergumulan dan perseteruan antara hak dan batil terus terjadi. Bahkan sebelum diutusnya Nabi sudah seperti itu. Semenjak iblis diusir dari sorga karena membangkang terhadap perintah Allah, sejak itulah iblis mengobarkan api permusuhan pada Adam dan cucunya, anak cucunya. Iblis mengancam di hadapan Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka, yakni Adam dan anak cucunya semuanya. Dan ini ancaman bukan hisapan jempol. Wah, ini ancaman bukan hanya gertak sambel. Ini betul-betul diwujudkan bahwa iblis mengirimkan bala tentaranya untuk menggoda manusia agar mereka menjadi temannya di dalam api neraka. Iblis gak kepengen di neraka sendiri. Iblis ketika difonis kekal dalam neraka, iblis enggak ingin di neraka sendiri. Allah SWT mengatakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya iblis mengajak golongannya agar mereka sama-sama menjadi temannya iblis dalam neraka sa'ir. Dalam neraka. Wakadzalika Umar wa Utsman wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair wa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian pula di antara yang sama-sama meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak mewariskan harta, apa yang beliau tinggalkan sebagai sedekah, juga diriwayatkan oleh Umar, oleh Utsman, oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Zubair dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan tidak menutup kemungkinan didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Namun disebutkan orang-orang ini sahabat senior. Sahabat-sahabat senior yang semuanya mereka tahu keutamaan orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang ketika manusia pada musim mereka beriman. Ketika muslimin masih bisa ditunggu jadi mereka sudah ya beriman dan menghadapi berbagai macam ya getir dan wajah perjuangan. Kalau orang-orang ini disebut cukup sudah, karena mereka-mereka adalah para sahabat senior yang apa namanya umat mengakui terhadap mereka dan lainnya dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Fahaulai jami'an rawu hadzal hadis anin Nabi alaihi salatu wasalam kamar wa huwa Bakrin. Mereka-mereka ini meriwayatkan hadis dari Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, bahwa apa yang Nabi tinggalkan dari harta tidak dibagi sebagai waris. Summa bayan anna tilka sadaqah bil Madinah tufi'at li Ali wa Abbas radhiyallahu anhuma ya'mala fiha bima kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sana ada riwayat bahwa sedekah yang atau harta yang Nabi tinggalkan itu, yang Nabi tinggalkan di Madinah, akhirnya diserahkan oleh Umar kepada Ali dan Abbas. Silahkan kalian berdua kelola ini, ya, peninggalan Nabi, dengan syarat kalian melakukan, ya, padanya apa yang Nabi lakukan dan Abu Bakar lakukan dan apa yang awal-awal dari pemerintahan saya lakukan. Karena Umar mengatakan seperti itu, karena Umar tidak menyelisih apa yang dia dapat dari Abu Bakar pun tidak menyelisih apa yang datang dari Nabi. Lalu alasan apa kemudian diungkit-ungkit Abu Bakar, Umar dan sahabat tidak memberikan? Sudah diberikan kepada Ali dan Abbas kok. Bahkan ketika Ali nanti menjadi khalifah, Ali pun ternyata tidak membagi-bagi harta itu sebagai warisan. Kalau memang itu buatan Abu Bakar bahwa harta Nabi ya harus dibagi sebagai waris, tentu Ali sudah bagi-bagi sebagai waris mungkin sebagai khalifah. Apa yang menghalangi beliau untuk kemudian tidak membagi-bagi harta sebagai waris? Kalau memang itu hadis tadi buatan Abu Bakar. Namun ternyata Ali pun ketika menjadi khalifah, kekuasaan ada di tangannya, harta sedekah yang Nabi wariskan pun ada di kekuasaannya, Ali tidak membagi-bagi sebagai warisan. Bukti bahwa apa yang Abu Bakar riwayatkan memang seperti itu dari Nabi. Demikian pula sahabat juga seperti itu. Ahibati billahi rahimani wa rahmakumullah. Subhanallah, masalah harta itu masalah yang terkadang membuat ya, orang yang lemah imannya itu menjadikan digoda oleh setan. Harta itu seperti itu sudah. Padahal apa yang Nabi tinggalkan dari waris itu sedikit, tidak banyak. Dan bukan ciri kayak Abu Bakar, Abdullah bin Auf, para sahabat itu ya, merebut sesuatu yang seperti itu. Mereka orang yang cukup. Bahkan yang ada adalah itu dikelola dengan baik, kemudian disantuni para keluarga Nabi, disantuni. Adik atau dibagi-bagi dengan pemberian pemerintah Abu Bakar kepada mereka, enggak ada apa-apanya, lebih banyak mungkin pemberian ya dari pemerintah Abu Bakar pada keluarga Nabi. Tapi ketika jiwa seorang sudah dipenuhi dengan kebencian, apapun dijadikan bahan. Jangan sampai kita meniru yang seperti itu. Jangan sampai kita meniru yang seperti ini. Kedustaan ditebarkan di media-media. Terlebih terhadap para ya pembawa dakwah Ahlussunnah. Dari asatidzah. Kehormatan mereka harus dijaga. Sesuatu berita yang belum jelas kemudian divonis tanpa apa namanya ya. Hak padahal mereka adalah para pembawa dakwah. Jangan meniru cara-cara Syiah Rafidhah. Ya. Menggunakan cara-cara mengangkat sebagian orang menjatuhkan yang lainnya. Ini bukan cara-cara Ahlussunnah. Bukan cara-cara Ahlussunnah seperti cara-cara Syiah Rafidhah. Tentunya hibati billahi rahimani wa rahmakumullah. Mereka orang-orang Syiah menggembar-gemborkan kita mencintai keluarga Nabi, mencintai Ali, mencintai Fatimah dan keluarganya. Di selain mereka menginjak-injak Abu Bakar, ya Umar, Utsman dan lainnya dari para sahabat Nabi. Ini cara-cara seperti masih berlaku sampai saat ini. Masih berlaku sampai saat ini. Jangan meniru cara-cara Syiah Rafidhah. Cara-cara yang keji. Ahlul Haq itu tutur katanya itu menyejukkan. Ya, Ahlul Haq itu perbuatannya itu menyatukan. Ahlul Haq itu kalimat-kalimatnya betul-betul menjadikan umat ini diberi faedah. Ya, imannya menjadi bertambah. Ya, rasa cintanya kepada para pendahulu yang baik menjadi besar, terutama para pejuang-pejuang dakwah besar. Jadi orang-orang Syiah Rafidhah dan orang yang meniru cara mereka enggak kayak gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang jelas-jelas perjuangannya luar biasa. Gampang saja difitnah kemudian ditebarkan, dijatuhkan. Tapi itulah ulama dan itu akan terus ada. Coba kalian baca saja Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ternyata itu pula yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Terpaut ribuan tahun. Tak pernah ketemu orang kafir Quraisy dengan apa orang-orang kafir zaman Nabi Nuh. Terpaut yang ribuan tahun. Namun ternyata ucapan mereka sama terhadap Ahlul Haq. Ya. Nabi Nuh dituduh sebagai penyair, sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad pun seperti itu. Dituduh orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Jadi ketika Ahlul Haq membawa ya kebaikan, mendapatkan tuduhan yang tidak mengenakan, itu ada hal yang biasa. Itu dinamika yang memang ya terjadi dan itu bagian sejarah yang sudah dilalui. Al-Haq pasti akan Allah tampakkan dan kebatilan akan disingkap. Walaupun bisa jadi suatu saat kebatilan itu di suatu masa seolah-olah di atas angin, seolah-olah dia ya punya pegangan ya yang mungkin menurut mereka kuat, tapi kebatilan tidak akan lama. Kebatilan terbongkar cepat ataupun apa lambat, dan Al-Haq pasti akan ya dibela oleh Allah SWT karena ketulusan. Ya, meskipun seperti apapun direndahkan, pasti ya akan tetap ya mulia. Ya. Ahibati billahi rahimakumullah, disebutkan di sini. Tsumma bayan anna tilka shadaqah bil madinah fi adi aliin wa abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga ada penjelasan bahwa sedekah yang harta yang Nabi tinggalkan yang itu ya nantinya menjadi harta sedekah yang ada di Madinah sudah diserahkan kepada Ali dan Abbas. Itu ada keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Abbas itu pamannya Nabi, Ali menantunya Nabi, di mana Ali itu suami dari Fatimah binti Rasulullah. Terus apalagi yang mau dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, sudah diserahkan pada Ali kok. Tetap diungkit-ungkit saja Abu Bakar, Umar, Utsman. Sudah diserahkan, mau apa kalian? Sudah diserahkan, silakan Ali, silakan Abbas, kamu pegang ini. Warisan Nabi, kalian kelola seperti yang Nabi lakukan dahulu, Abu Bakar lakukan. Abu Bakar tidak menyelisih apa yang datang dari Nabi. Dan Ali dan Abbas mengelolanya. Terus, ya, ada apa kalian wahai orang-orang Syiah Rafidhah terus mengikut-ikut Abu Bakar bahwa ya Abu Bakar merebut harta warisan ya Nabi dari mana? Ya. Andai kata seperti itu, para sahabat menyaksikan dan akan mengingkari Abu Bakar. Umat ini enggak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Umat ini tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Di zaman itu jangan Anda bayangkan ya orang-orang yang misalnya takut untuk mengucapkan Al-Haq, orang-orang ya yang mereka tidak takut untuk mengucapkan hak di hadapan siapapun. Namun karena memang apa yang Abu Bakar lakukan tidak menyelisihi dari apa yang Nabi gariskan ya sahabat pun tidak tidak ada yang mengomentari Abu Bakar, bahkan mendukung karena memang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Dia wala fiha bima kana ya'malu Rasulullah, agar Ali dan Abbas mengelola harta warisan tadi seperti yang dulu Rasul kelola. Wa inna tilka sadaqah baqiyat tahta isyraf Bani Fatimah, dan bahwasanya warisan tadi di bawah pengawasan Bani Fatimah. Wa amma Fadak wa Khaybar, adapun tanah Fadak dan tanah Khaybar, fa amruha ilal imam, perkaranya diserahkan pada pimpinan tertinggi umat, Abu Bakar yang mengelola, kemudian Umar bin Utsman. Adapun yang Nabi tinggalkan warisan tadi sudah diserahkan kepada Ali dan Abbas untuk mengelola. Adapun tanah Padak dan Khaybar ini yang megang adalah pimpinan tertinggi umat, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar. Setelah Umar meninggal, Utsman. Setelah Utsman meninggal, Ali yang megang. Ali yang megang dan Ali yang mengelola. Kalau memang itu sebagai harta warisan sudah dibagi-bagi oleh Ali. Namun ketika Ali menjadi pemimpin, menjadi khalifah, tanah itu ya sesuai dengan apa yang dulu Zain Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bukti bahwa Ali pun ngerti bahwa itu memang ya bukan dibagi-bagi sesuai waris. Kita yakin bahwa para sahabat Nabi adalah orang yang jujur. Orang yang tidak ada tendensi apapun dari tendensi duniawiyah. Mereka-mereka inilah orang yang senantiasa disebut namanya di sepanjang masa. Orang yang tulus dan beragama lillah, itulah yang disebut selalu dalam sejarah. Ya. Adapun musuh-musuh mereka yang suka menebarkan fitnah sana sini, meskipun suatu saat mereka mungkin kayak di atas angin, akan redup suatu saat. Redup. Ya. Karena kebatinan akan tersingkap. Walamma alal amru ila Ali radhiyallahu anhu, dan ketika kepemimpinan datang pada Ali, artinya Ali menjadi khalifah. Wa kana huwal khalifah, dan Ali waktu itu menjadi khalifah, lam yukhalif ma kana amila bihi al-khulafa qablahu. Ali tidak menyelisih apa yang beliau amalkan, apa yang para khalifah sebelumnya lakukan. Jadi Ali tidak menyelisihi terhadap para khulafa sebelumnya. Falimadza lam yuqasimha bainal waratha wasulta biyadihi? Kata Syekh Al-Faqihi, lalu kenapa Ali kok tidak membagi-bagi harta tadi antara ahli waris padahal kekuasaan ada di tangannya? Wahai orang-orang Syiah Rafidhah, buka mata kalian, buka hati kalian. Kalau memang apa yang Nabi tinggalkan itu ya sebagai warisan bagi keluarganya, buka mata kalian, buka hati kalian. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kekuasaan ada di tangan Ali. Harta Fadak, harta Khaybar, kemudian harta peninggalan Nabi ada di tangan Ali. Lalu kenapa Ali tidak bagi-bagi? Bukankah kalian mengatakan Ali adalah imam kalian? Kenapa? Apa Ali kemudian kalian tuduh, oh Ali itu kan waktu itu takut. Oh berarti kalian menuduh Ali itu orang pengecut. Ali seorang jawara tempur yang tidak pernah ya kalah dalam perang tanding dengan lawan siapapun. Kalian tuduh Ali itu takut? Ini celaan pada Ali. Ya. Terus apa sebab alasan kalian wahai orang Syiah Rafidhah? Ini ada lagi, agama mereka adalah dusta. Agama mereka adalah apa? Dusta. Makanya benar kata Ibnu Hazm tentang orang-orang Syiah Rafidhah, ar-Rafidhatu laisu bi muslimin. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka bukan muslimin. Bukan muslimin. Wa huwa fi hali khilafati la yattaqi ahadan khafan minhu. Ketika kekuasaan ada di tangan Ali dan harta-harta warisan Nabi ada di tangan Ali, kenapa Ali tidak bagi-bagi sebagai waris? Padahal ketika beliau menjadi khalifah, siapa yang ditakuti oleh Ali? Tidak ada lagi kan di pimpinan tertinggi umat ini. Idza kana al-amru kama yaz'umu Rafidhah innahu yajuz taqsim tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang perkaranya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, bahwa boleh-boleh saja kata mereka untuk membagi-bagi harta warisan Nabi. Namun kenapa Ali kok tidak bagi? Kemudian tuduhan dari orang-orang Syiah Rafidhah, wa inna babakin huwaladhi mana Fatimah haqqaha min irsi abiha wa kadzalika al-Abbas, dan bahwa Abu Bakar itu yang menghalang-halangi Fatimah dari mendapatkan haknya dari warisan ayahnya, demikian pula Abu Bakar yang menghalang-halangi Al-Abbas. Ini semua adalah dusta. Karena orang kalau meninggal, ya selain para nabi ya, orang kalau meninggal meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan paman. Anak perempuannya satu mendapat setengah, paman dapat sisa. Karena di warisnya Fatimah dan Abbas. Abbas kan pamannya Nabi. Paman dapat warisan. Seorang meninggal meninggalkan bintun wahidatun, bintan wahidatan, dan meninggalkan am. Bintun dapat setengah, paman dapat asobah sisa. Lumayan dapat sisa di sini setengah sisanya. Taruhlah mereka mengatakan itu, orang-orang yang mengatakan itu warisan. Nah, sekarang di zaman Ali, Ali bin Abi Thalib sudah memegang tabuk kepemimpinan. Harta warisan Nabi ada di tangan Ali. Ali tidak bagi-bagi kepada keluarganya, tidak beri kepada Abbas. Abbas ya, pamannya Nabi. Falimadza taraka Ali al-amra ala ma kana? Lalu kenapa Ali membiarkan perkara seperti sebelumnya? Artinya dia dibagi-bagi. Inna hadzal amal min Ali radhiyallahu yuwaddihu zaifa da'war Rafidhah. Sesungguhnya sikap Ali bin Abi Thalib ini tidak membagi-bagi harta warisan Nabi menyingkap kedustaan tuduhan orang-orang Rafidhah. Menyingkap kedustaan tuduhan orang-orang Rafidhah. Allah SWT uji umat ini dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Dalam beragama itu dusta dan dusta. Dalam beragama itu sandarannya adalah kedustaan. Ini ujian tentunya. Karena memang hidup itu isinya adalah bala. Hidup ini isinya adalah ujian. Apapun ujian, ya kedudukan, ujian wanita, ujian harta. Ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak mengenakan. Orang memahami bahwa ujian itu ya sakit, penyakit, kefakiran. Bukan itu saja. Harta yang melimpah, kedudukan yang terpandang, jabatan yang ya mentereng, ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Allah, di mana Allah memberi kemuliaan kepadanya, memberi nikmat kepadanya, dia mengatakan Rabbi akraman. Rabbku memuliakanku. Artinya harta yang melimpah, kedudukan yang terpandang, ini ujian dari Allah. Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati wasayyiat, dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Kebaikan itu ujian, sebagaimana keburukan juga ujian. Allah SWT mengatakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di mana waktu itu Nabi Sulaiman ada dari pasukan yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah rahmat atau nikmat dari Rabbku. Allah ingin menguji aku. Apakah aku ini orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Jadi yang namanya ujian tidak selalunya hal-hal yang menyakitkan. Tidak selalunya hal yang tidak mengenakan. Bahkan satu yang nikmat, yang lezat, terkadang ujian. Banyaknya harta ujian, terkadang ketika harta itu tidak ada, mereka terkadang akur. Ketika harta itu ada, terkadang mereka saling cabik-cabikan. Kamu lihat saja bagaimana sikap anjing. Rombongan anjing, ketika enggak ada makanan, mereka akur. Ketika apa, ada yang lemparkan daging, mereka saling berebut, saling gonggong-menggonggong, saling cakar-mencakar. Ketika enggak ada, mereka akur. Namun ketika apa namanya ada daging, mereka rebutan, saling cakar-cakaran, saling apa, gonggong-menggonggong. Kama sanusyiru ila ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita juga akan menyebutkan apa yang Nabi alaihi as-salatu wasallam sebutkan. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu, tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti akan disebutkan Abu Bakar itu luar biasa. Orang terbaiknya orang di tengah umat ini setelah Rasul alaihi as-salatu wasallam. Dan predikat seperti itu bukan datang dari kekosongan. Infaknya beliau dengan hartanya luar biasa, perjuangannya dengan jiwa dan raganya tidak diragukan lagi. Min infaqihi malahu fi sabilillah dinasyiril Islam min ghairi mannin wala adha. Dari infaknya Abu Bakar terhadap hartanya fi sabilillah, untuk menebarkan Islam, tanpa Abu Bakar itu mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa menyakiti siapapun. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang sangat bermanfaat bagiku, harta manapun, lebih dari manfaatnya harta Abu Bakar terhadap dakwah Nabi. Betul-betul dibela oleh Abu Bakar, dengan hartanya luar biasa. Di awal-awal Islam banyak budak sahaya masuk Islam. Banyak pada budak sahaya masuk Islam, sementara mereka di bawah kekuasaan tuan-tuan mereka yang masih kafir. Para budak ini menjadi sasaran empuk penyiksaan, kebengisan dan kekejaman para apa, tuan-tuannya disiksa. Abu Bakar pun tidak tega. Dengan hartanya beliau membeli budak-budak ini supaya lepas dari tuan-tuan mereka yang kafir, kemudian setelah itu dimerdekakan. Tidak ada harta yang lebih manfaat bagi dakwahnya Nabi, lebih daripada hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.